بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخوات الله رحماني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Matan Al-Jurumiyah dan kitab Tafsir. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Matan Al-Jurumiyah sampai pada bab Ma'rifati Alamatil I'rab, bab mengenal tanda-tanda I'rab. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahasanya I'rab itu ada 4 macam, i'rab rafa, nasab, khafat, dan jazm. Telah kita bahas untuk rafa itu ada 4 tanda. Untuk rafa itu ada 4 tanda. Yang pertama adalah ad-dhammah. Tanda dhammah. Dhammah ini adalah tanda asli. Tanda asli dari rafa itu adalah dhamma. Kemudian wal wawu wal alif wan nun. Kemudian wawu, alif dan nun. Ini tanda cabang. Jika isim tidak bisa menerima dhamma, maka ada penggantinya. Wawu, alif, wawu dan alif. Jangan nun, nanti tanda yang lain bagi fi'il. Kemudian telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang dhamma, tanda asli dari rafa. Maka fa ammad dhammatu, maka adapun dhamma, fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhamma, dia menjadi tanda bagi rafa ada pada 4 tempat. Yang masing-masingnya telah kita jelaskan. Nah, yakni pada isim mufrad, pada jamak taksir, jamak muannats salim, dan pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Ini tempatnya dhammah. Kemudian wa ammal wawu, dan adapun wawu, tanda yang kedua dari rafa, fatakunu alamatan lirafi, maka dia menjadi tanda bagi rafa fi maudhi'aini, ada pada 2 tempat. Wawu ada pada 2 tempat. Tempat yang pertama adalah fi jam'il mudzakkaris salimi. Tempat yang pertama ada pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak yang mendapatkan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salimu. Itu jamak mudzakkar salim, yakni jamak yang menunjukkan bilangan banyak, isim yang menunjukkan bilangan banyak dan mendapatkan tambahan di akhirnya wawu dan nun atau ya dan nun. Kalau kita maknakan secara bahasa di sini, jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul mudzakkaris salimu, jamak, nah itu tadi isim yang menunjukkan bilangan banyak, mudzakkar itu untuk laki-laki, mudzakkar yakni untuk laki-laki, as-salim itu yang teratur, yang teratur. Ini jamak mudzakkar salim, tempat yang pertama yang menjadi tempat bagi wawu. Contohnya muslimun, muslimuna. Contohnya muslimuna. Contoh jamak mudzakkar salim adalah muslimuna. Asalnya adalah muslimun. Asalnya muslimun. Maksudnya asalnya itu maksudnya adalah mufradnya, tunggalnya. Isim mufradnya atau isim tunggalnya itu adalah muslimun. Seorang muslim laki-laki, muslimun. Lalu kemudian menjadi jamak mudzakkar salim, muslimuna. Beberapa muslim laki-laki. Beberapa muslim laki-laki, muslimuna. Maka kalimat muslimuna ketika kita mengi'rab ditanyakan i'rabnya, muslimuna itu i'rabnya apa? I'rabnya adalah i'rab rofa. Tanda rofanya apa di situ? Tanda rofanya wawu. Tanda rofanya wawu. Kenapa tanda rofanya wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Berarti di sini ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini berarti yang namanya i'rab itu terkadang pakai harokat, terkadang pakai huruf. Yang awal dhammah itu harokat semua. Kalau harokat berarti ketemunya adalah pada huruf terakhir dari kata tersebut. Kalau wawu huruf berarti ketemunya tidak mesti pada huruf yang terakhir karena dia huruf. Di sini jamak mudzakkar salim dia ada pada huruf sebelum akhir. Karena wawu dan nun itu adalah huruf tambahan. Yang menjadi tanda i'rabnya bagi jamak mudzakkar salim adalah huruf wawu. Huruf wawu. Kemudian contoh yang lainnya misalnya Contoh yang lain adalah mu'minuna. Mu'minuna. Asalnya mu'minun atau mufradnya mu'minun. Seorang yang beriman. Kalau mu'minuna berarti maknanya beberapa orang laki-laki yang beriman. Kalau mu'minun seorang laki-laki yang beriman. Kalau mu'minuna berarti beberapa orang laki-laki yang beriman. Beberapa orang laki-laki yang beriman. Ini contoh atau beberapa contoh dari isim jamak mudzakkar salim. Isim yang menunjukkan bilangan banyak mendapatkan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Yang kita bahas di sini sekarang yang mendapatkan tambahan wawu dan nun. Yang terkait dengan pembahasan kita. Yang terkait dengan pembahasan kita adalah yang mendapatkan tambahan wawu dan nun. Jadi kalau kita mendapati kalimat di belakangnya wawu dan nun, kalimat isim maksudnya, karena nanti ada fi'il juga belakangnya wawu dan nun ada. Ini isim yang kita bahas adalah isim. Kalau kita dapatkan isim belakangnya wawu dan nun, itu adalah isim jamak mudzakkar salim. I'rabnya adalah i'rab rofa. I'rabnya adalah rofa. Kalau kita ditanya mukminun dibaca apa? Dibaca rofa, tandanya rofa. Nah, dibaca rofa, tanda rofanya pakai apa? Wawu. Tanda rofanya pakai wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim kalau rofa itu pakainya wawu, pakainya huruf. Asalnya kedua kalimat tersebut lihat muslimun mendapatkan wawu dan nun. Teratur ya, muslimu tetap tidak berubah. Hanya tanwinnya dihilangin, belakangnya ditambahi wawu dan nun. Mukminun menjadi mukminu, tetap mukminun mukminu. Teratur dia. Tidak seperti jamak taksir yang kemarin kita bahas, jamak yang yakni berubah dari bentuk mufradnya. Kalau ini tidak berubah bentuk mufradnya, hanya mendapatkan tambahan. Ya. Muslimun tetap muslimu, hurufnya tetap muslimu, hanya di akhirnya ada wawu dan nun. Kalau jamak taksir kemarin seperti apa contohnya? Antum. Contohnya jamak taksir. Dafatiru. Dafatiru dari kalimat dari tunggalnya apa? Daftarun. Menjadi dafatiru. Kan sudah berubah. Dari bacaan mufradnya itu sudah berubah. Rajulun menjadi rijalun. Nah, jamak taksir itu berubah. Kalau ini tidak beraturan, salim itu beratur. Muslimun ya tetap muslimu. Tapi tanwin hilang diganti wawu dan nun. Ada wawu dan nunnya di situ. Muslimuna. Mu'minuna. Kalau musyrikun menjadi musyrikuna. Kalau munafikun, munafikuna. Gampang kan? Tinggal nambah wawu, bacaannya tetap, tanwinnya hilang, tinggal nambah wawu dan nun di akhirnya. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Talibun menjadi talibuna. Ini itu. Namanya jamak mudzakkar salim. Nah, wawu tempatnya pada jamak mudzakkar salim. Itu yang pertama, wawu. Tempatnya ada pada jamak mudzakkar salim. Tempat yang kedua ada pada al-asma'ul khamsah. Wa fil asma'il khamsati, dan pada isim-isim yang lima. Wahia, isim-isim yang lima itu adalah abu, kan? Maksudnya isim-isim yang lima. Isimnya jumlahnya lima. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Abuka maknanya adalah bapakmu. Kemudian akhuka saudaramu, saudara kamu, bapak kamu. Wa akhuka saudara kamu, saudara laki-laki kamu. Wa hamuka dan iparmu. Wa fuka dan mulut kamu. Wa dhu malin dan yang memiliki harta. Wa dhu malin dan yang memiliki harta. Itu isim yang lima. Abuka satu, akhuka dua, hamuka tiga, fuka empat, dhumalin lima. Itu namanya al-asma'ul khomsah, isim-isim yang lima. Al-asma'ul khomsah itu i'robnya pakai, kalau rofa pakai wawu. Akhuka, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa dhumalin. Coba dibaca sama-sama. Abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dhumalin. Ini adalah tempat yang kedua. Jadi tempatnya hanya dua saja. Wawu sebagai tanda rofa, tempatnya ada pada dua tempat. Jamak mudzakkar salim dan al-asma'il khamsah. Jadi sebagaimana kita sebutkan, jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak, yang mendapatkan tambahan di akhirnya wawu dan nun, atau ya dan nun. Yang kita bahas di sini terlebih dahulu adalah yang mendapatkan tambahan wawu dan nun. Itu jamak mudzakkar salim. Kemudian al-asma'il khamsah, yang namanya asma'ul khamsah itu adalah isim-isim lima. Isimnya ya bentuknya seperti ini. Berarti sampai di sini kita sudah mengenal beberapa macam isim. Ada berapa isim? Berarti ada lima isim. Nah, jadi kita sudah tahu tentang makna isim, tanda-tanda isim. Sekarang kita dikenalkan macam-macam isim. Yang pertama apa? Isim mufrad. Yang kedua isim jamak taksir. Yang ketiga isim jamak mu'anas salim. Yang keempat isim jamak mudzakar salim. Yang kelima isim al-asma'ul khamsah. Ini macam-macam isim. Muslimuna. Kok dikatakan isim? Antum adi. Muslimuna kok dikatakan isim? Kenapa dia? Ya? Enggak tanya isim jamak mudzakkar salim. Dia kok dikatakan isim kenapa? Muslimuna. Enggak tanya dia isim apa enggak? Kok ditanyakan? Yang ditanyakan kenapa dia isim? Tandanya apa di situ? Ayo masih ingat enggak tanda-tanda isim? Antum? Tanda-tanda isim. Ada? Ada 4 atau 5? Ada 5 sama huruf kosam ya. Apa saja tanda isim? Pertama, tanda isim. Pelajaran awal dulu itu. Khafad pertama ya, kasrah. Kemudian yang kedua, tanwin. Yang ketiga, alif lam. Yang keempat, ada huruf jar. Yang kelima ada huruf. Semuanya ada di sini enggak? Muslimuna. Ada enggak semuanya di situ? Nah, kenapa dia dikatakan isim? Jawabannya siapa? Mufradnya enggak ditanya mufradnya. Ya? Na'am menunjukkan makna orang ya. Kemarin kita lengkapi. Setiap yang menunjukkan manusia, hewan, sifat, ada kan? Terus kemudian makan, nah, tempat, itu semuanya adalah isim. Atau secara istilah isim adalah kata yang menunjukkan makna sendiri dan tidak terikat dengan waktu. Muslimuna, beberapa orang muslim, tidak terikat dengan waktu, dia adalah kata benda. Nah, ini berarti kembalinya ke masalah istilah ya. Kembali kita bisa mengatakan itu isim karena dia adalah menunjukkan orang. Karena menunjukkan orang atau karena tidak terikat dengan waktu. Seorang muslim tidak terikat dengan waktu. Waktu lampau atau sekarang atau akan datang. Nah, kalau kita katakan muslimun itu adalah isim. Tandanya apa? Tanwin, jelas ya. Kalau muslimun jelas dia adalah isim, tandanya tanwin. Begitu pula mukminun isim, tandanya tanwin. Nah. Nah, kalau kita ditanya muslimun, kalau kita ditanya muslimun itu i'rabnya apa muslimun? Antum, siapa namanya antum? Ali. Masyaallah. I'rabnya apa muslimun? I'rabnya rofa. Tanda rofanya? Tidak ada wawunya muslimun. Muslimun. Barakallahu fikum. Muslimun. Bukan muslimuna. Muslimun. I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah, masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa tanda rufanya dhammah? Karena isim mufrad tempatnya dhammah. Bisa dipahami? Nah, ini harus sering tanya-tanya terus biar paham ya. Sedikit tidak apa-apa dapatnya, tapi sementing paham, insya Allah. Sama dengan mukminun. Antum, Pak. Mukminun i'rabnya apa? Rofa, tanda rofanya doma. Kenapa tanda rofanya doma? Karena isim mufrad seperti itu. Sedangkan muslimuna dia i'rabnya rofa, tanda rofanya wawu karena jamak muzakar sa salim. Nah. Kemudian tanda yang ketiga, tanda rofa yang ketiga adalah al-alifu. Wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan lirrafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Dan adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi rofa ada pada tasniyatil asma, yakni isim tasniyah, isim-isim tasniyah secara khusus hanya ada pada isim tasniyah atau isim musanna, isim musanna atau isim tasniyah. Isim musanna atau isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan bilangan dua yang mendapatkan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun atau ya dan nun. Itu namanya isim musanna atau isim tasniyah. Ini tempatnya alif ada pada isim tasniyah. Contohnya, misalnya tambah alif dan nun. Muslimun itu mufradnya kita tambah alif dan nun menjadi isim tasniyah. Muslimani menunjukkan bilangan dua. Kalau muslimani itu dua orang muslim. Dua orang muslim, laki. Muslimani, dua orang muslim, laki-laki. Nah, jadi alif sebagai tanda bagi rofa itu hanya khusus pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan bilangan dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Yang kita contohkan sekarang adalah yang berupa alif dan nun. Karena ini tempatnya rofa. muslimani, muslimani, dua orang muslim laki-laki. Jadi kalau ada isim yang diakhiri dengan alif dan nun, maka dia adalah isim musan, isim musanna. Dan i'rabnya adalah i'rab rofa. I'rabnya adalah rofa. Dengan tanda rofanya adalah a, alif. Berarti isim musanna juga pakai huruf. I'rabnya pakai huruf. Ini tanda cabang. Tanda cabang dari dhamma. Hanya satu tempat saja di sini. Alif sebagai tanda rofa tempatnya hanya pada isim musanna. Berarti tambah satu isim lagi. Berarti enam isim sudah kita kenal. Sekarang ada isim musanna. Isim yang menunjukkan bilangan dua. Dengan tambahan alif dan nun di akhirnya namanya isim musanna. Kemudian contoh yang lainnya mukminun. Mukminun tinggal nambah alif dan nun menjadi mukminani. Mukminani. Tambahi alif dan nun jadi mukminani. Mukminani, mukminun tambahi alif dan nun menjadi mukminani. Tambahi alif dan nun menjadi mukminani. Berarti dua orang mukmin atau dua orang yang beriman laki-laki. Itu adalah tempatnya alif pada isim musanna. Berarti di sini sekarang sudah ketemu isim mufradnya, isim musanna, kemudian isim jamaknya. Nah, isim mufradnya muslimun, isim musannanya yang menunjukkan dua muslimani, yang menunjukkan banyak muslimuna. Muslimuna itu berarti beberapa orang muslim, lebih dari dua. Begitu pula mukminun. Mukminun isim mufradnya seorang yang beriman. Isim tasniahnya atau isim musannanya mukminani, dua orang yang beriman. Kemudian jamaknya mukminuna, beberapa orang yang beriman. Masing-masing mempunyai tanda sendiri, i'rabnya sendiri-sendiri, ya. Kalau muslimuna, i'rab rafa sama, tapi tanda rofanya pakainya wawu karena jamak mudzakkar salim. Kalau muslimun, i'rab rafa sama, tapi tanda rofanya dengan dhamma karena isim mufrad. Muslimani, i'rabnya sama rofa, tanda rofanya alif karena dia isim musanna. Itu. Jadi tanda rofa itu ada empat, domah, wawu, alif, dan nun. Ulang lagi, domah, wawu, alif, dan nun, domah ada pada empat tempat. Sedangkan wawu ada pada dua tempat. Sedangkan alif hanya ada pada satu tempat. Yakni pada al-asma'ul, pada isim tasniyah atau isim musanna. Nah, jadi ini bentuk urutannya dari jam isim mufrad, isim musanna, kemudian isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim. Sampai di sini, ini baru masuk isim. Ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Jamak taksir. Jamak taksir memang ada rumus-rumusnya. Ada rumus-rumusnya kalau jamak ini dijamakkan seperti ini ada. Cuma kebanyakannya memang yakni harus banyak menelaah. Kita harus banyak menelaah buku, membaca kitab, kemudian membaca bahasa Arab ini. Ya. Nah, itu di situ nanti kita akan tahu jamak taksir demikian dan demikian. Memang ada rumusnya, jamak taksir ada rumusnya, namun itu mungkin kita belum bahas ya. Ada di kitab yakni Mulakhos itu nanti di situ. Itu di situ ada rumus-rumus tentang jamak taksir. Hanya saja memang tetap ada rumus, tapi memang juga tidak beraturan, artinya dia tetap berubah dari bentuk aslinya. Berubah dari bentuk mufradnya, maksudnya demikian. Harus sering menelaah. Nah, harus banyak menelaah, banyak membaca, sehingga kita akan mengetahui bentuk-bentuk jamak taksir. Yang jelas, yakni kalau jamak itu di situ kan jamak hanya ada tiga. Ya. Jamak mu'annas salim, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak taksir. Nah, yang keluar dari keteraturan itulah jamak taksir di situ. Nah, misalnya di sini muslimun, muslimani menjadi muslimuna. Begitu pula dalam ini kan yang mudzakkar salim. Nah, yang mudzakkar salim. Begitu pula mu'anas salim, mu'anas juga teratur. Kita contohkan misalnya. Muslimatun. Kalau jadikan isim musanna ditambah apa? Ditambah apa? Alif dan. No, isim musanna ya. Isim musanna alif dan nun. Bunyinya muslimatani. Muslimatani, mana hilang? Muslimatani. Kemudian jamaknya, jamak dari muslimatun tambahi alif dan ta, muslimatun. muslimatun ketika menjadi jamak muannats salim menjadi muslimatun. Kalau menjadi isim musana muslimatani. Taknya tetap muslimatani itu adalah dua wanita muslimah, dua wanita muslim. Kalau muslimatun beberapa wanita muslim. Nah, itu teratur dia muslimatun, muslimatani, muslimatun. Artinya teratur mufradnya tetap. Tetap musli, musli, muslimah. Kan begitu. Muslimah, muslimah, muslimah. Semuanya pakai seperti itu. Nah, itu jamak muannats salim. Begitu pula jamak mudzakkar salim. Huruf dan harokatnya tidak berubah kecuali pada akhirnya. Ya. Huruf dan harokatnya tidak berubah kecuali di akhirnya. Jadi itu masih teratur. Adapun jamak taksir tadi, ketika kita ketahui ada jamak kok tidak seperti ini bentuknya, maka berarti itu adalah jamak taksir. Tidak yakni teratur, artinya berubah dari bentuk mufradnya. Itu tanda dari jamak taksir. Ya, untuk mengetahui itu ya kita harus menelaah dan mengetahui maknanya. Secara kaidah bagaimana cara membentuk jamak taksir memang ada dijelaskan, cuma tidak bisa. Kaidah di situ pun harus dihafalkan. Kaidahnya pun harus dihafalkan di situ. Tetap saja kita harus menelaah. Tidak seperti bentukan jamak ini, kedua jamak ini. Kalau jamak ini sudah dibentuk seperti ini, teratur dia enak kita bisa tinggal menambahi wawu dan nun atau alif dan tak kalau pada jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim tambahi wawu dan nun. Kalau muannats, kalau perempuan tambahi alif dan tak. Nah, ini adalah kaidahnya demikian. Yang lainnya mungkin ada yang bisa kurang dipahami. Sebelum kita melanjutkan tanda yang kelima dari tanda rofa. Siapa Mbak? Salah ya. Muslimatani, isim yang mendapatkan tambahan alif dan nun namanya isim. Isim musanna, isim tasmiyah. Iya, isim tasniah. Ada alif dan nun. Alif dan nun. Belakangnya alif dan nun itu adalah isim musanna. Atau isim tasniah. Isim yang menunjukkan bilangan dua. Dan mendapatkan tambahan. Alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Yang ya dan nun belum kita bahas. Yang kita bahas sekarang yang ada alif dan nunnya. Karena yang terkait dengan pembahasan kita dulu. Nanti yang ada yaknunya kita bahas pada yang ada keterkaitannya dengan pembahasan. Yang jelas kita tahu maknanya. Makna dari isim musanna itu apa? Makna isim mufrad itu apa? Makna isim jamak taksir? Makna isim jamak muannats salim? Makna isim jamak mudzakkar salim? Nah, itu dipahami. Sehingga ketika kita mendapati, oh ini isim ini kok alif dan nun di belakangnya, oh berarti isim musanna, seperti itu. Kalau isimnya wawu dan nun belakangnya, berarti itu isim jamak mudzakkar salim. Kalau belakangnya alif dan tak, itu berarti isim jamak muannats salim. Nah. Ada yang lain? Nah, kalau enggak ada yang lain mungkin untuk nahwu kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin sebagai bahan bagi antum untuk latihan ada beberapa PR mungkin bisa dicatat. Ya, latihan di rumah untuk PR-nya. Jadi antum cari i'rabnya itu apa di situ ya. Yang masih terkait dengan rofak saja di sini ya. Yang masih terkait dengan rofak saja. Misalnya, contohnya, latihannya. Yang pertama, ini untuk PR ya. Untuk PR. Yang pertama, PR yang pertama, qad aflahal mu'minuna. Qad aflahal mu'minuna. Kemudian, yang kedua, qad aflahal mu'minuna. Naam. Yang kedua, ja'a aliyun. Ja'a aliyun. Ja'a aliyun. Soal yang ketiga, zahaba umaroni. Zahaba umaroni. Ja'a aliyun. Aliyun. Zahaba umaroni. Yang pertama, qad aflahal mu'minuna. Ja'a aliyun. Dhahaba umarani. Naam, ini ada 3 soal saja, antum bahas di rumah. Cari i'rab rofaknya mana? Kata yang mendapatkan i'rab rofak di situ mana saja? Kemudian nanti dibahas, apa dijelaskan. Misal, yakni tadi apa, muslimun, Ada irob robak muslimun. Muslimun ini irobnya apa? Roh robak. Tandanya apa? Dhommah. Jadi jawabannya tiga. Irobnya robak, tandanya dhommah. Karena dia isim mufrad. Ya. Jadi A, ini misalnya ada kalimat muslimun. Jawabannya dia irobnya pakai rofun, rofa ya, rofun. Tandanya apa? Doma. Karena apa? Ismul mufrad. Jawabannya tiga ini berarti. Ah, jawabannya tiga. Muslimun irobnya rofa, rofun. Tandanya dhommatun. Karena dia ismul. Jawabannya tiga. Jadi enggak antum, nah, mungkin dari Ahmad yang bisa nuliskan ya. Yang pertama soalnya adalah qad aflahal mu'minuna. Mana di situ yang di-irob dengan irob rofa. Kemudian yang kedua ja'a aliyun. Mana di situ yang di-irob dengan irob rofa. Kemudian yang ketiga dzahaba umaroni. Qad aflahal mu'minun artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ja'a aliyun artinya telah datang Ali. Yang ketiga, dahaba umaroni, telah pergi umaroni, dua Umar. Umaroni, dua Umar. Berarti setiap kata yang di-irob dengan irob rofa, jawabannya di sini tiga ya, disebutkan. Misalnya contohnya kita kasih contoh, ada di situ muslimun misalnya. Muslimun pakainya irob rofun, rofa. Tandanya dhommah karena isim mufrad disebutkan isimnya ya. Disebutkan isimnya barakallahu fikum. Sampai di sini kita beralih pada pelajaran tasrif. Ditulis dulu. Sudah selesai. Jadi soalnya ada tiga. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minuna. Kemudian yang kedua ja'a aliyun. Kemudian yang ketiga dahaba umaroni. Di situ dicari isim yang di-i'rob dengan i'rob rofa. Nah, contohnya cara menjawabnya kita jelaskan di sini. Misalnya muslimun, di situ ada kalimat muslimun misalnya. Nah, kita jawab muslimun itu i'robnya rofa. Tanda rofanya dhommah karena muslimun adalah isim mufrad. Dhommah itu tempatnya ada pada isim mufrad ya. Ada yang kurang jelas soalnya? Gimana? Maksudnya di kata gitu. Gimana alamat itu? Muslimun, ha? Oh. Oh gitu. Oh gitu maksudnya di gitu. Nah, nanti enggak kebanyakan. Ini kan kita ringkas saja gitu, ha? Kita ringkas saja, maksudnya jawabannya diringkas saja, tidak usah. Ya kalau mau dikasih itu nanti kepanjangan, tidak apa kasih itu. Maksudnya kita ringkaskan saja di sini, ya. Nah, maksudnya di situ muslimun tandanya rofa, itu yang maksudnya. Tandanya muslimun adalah irobnya rofa, dia maksudnya dibaca rofa. Tanda rofanya pakai itu doma. Kemudian kenapa pakai dhommah? Karena dia isim mufrad. Maksudnya dikaji bahasa Arabnya seperti itu. Maksudnya kita ringkaskan di sini supaya enggak terlalu banyak sehingga mungkin mudah dipahami. Ada yang kurang paham di sini? Ada yang masih kurang paham? Insya Allah ya. Lek, kalau begini saja paham enggak? Misal begini paham ya insya Allah. Ya sudah segini dulu, nanti masuk pada yang lainnya, nanti kita berkembang, kita tambahin gitu ya. Insya Allah.